dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari bagian bab yang ketiga ini adalah juga tidak ditunaikan nazar bila mana nazar itu pada sesuatu yang bukan milik penazar. Dia menazarkan untuk menyembelih hewan, sementara hewan itu milik orang lain, maka nazarnya juga tidak ditunaikan. Ya, dan itu yang terdapat pada hadis yang pertama, sebahagiannya telah kita baca. Sementara bahagian yang kedua yang terdapat pada halaman 122 menceritakan ada seorang wanita yang tertawan. Qala wa usirat imra'atun minal ansar wa usibatil adba'u wa usibatil adba'u wa kanatil mar'atu fil wathaqi wa kanal qawmu yurihuna na'amahum bayna yaday buyutihim fanfalatat ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى الأطباء فلم ترغو قال وهي ناقة منوقة فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا الأطباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله. Itu lafaz bagian kedua dari hadis yang pertama, menceritakan ada seorang wanita dari Ansar, ya, yang tertawan, ya, kemudian dia berupaya untuk melepaskan diri dari tawanan atau melarikan diri, dan setelah dia berhasil melepaskan dirinya dari ikatan, kemudian dia melihat ada unta banyak sekali di depan rumah orang-orang yang menawannya. Dicobanya untuk mendekati setiap ekor unta untuk dijadikan sebagai kendaraan melarikan diri. Ya. Setiap unta yang dia dekati, unta itu marah, mengeluarkan suara. Dari satu unta ke unta yang lain, wanita ini berpindah-pindah, akhirnya sampai dia kepada unta Nabi yang ikut juga diambil oleh orang tadi, yang dinamakan dengan Adba. Adba, ketika dia mendekati, wanita ini mendekat ke unta Adba, ternyata unta itu tenang-tenang saja, ya, karena dia unta sangat jina. Naqatun munawwaqah, artinya unta yang sangat jina dan bisa didekati oleh siapapun juga. Ketika wanita ini mendekat ke unta Adba, ternyata unta itu tidak mengeluarkan suara menakutkan dan juga tidak pokoknya dia menerima. Maka diambillah unta Adba ini, kemudian dia naik ke atas punggungnya. Faqa'adat fi ajuziha thumma zajaratha, kemudian dia mengentakkan kakinya dan mengeluarkan suara untuk membawa atau membawa unta tadi untuk pergi. Jadi mengentakkan kaki, biasanya kalau naik kuda seperti itu, di samping gerakan kaki yang memukulkan, dipukulkan ke perutnya, kemudian suara untuk mendorongnya untuk berjalan. Begitu juga unta. Begitu juga unta. Setelah wanita ini naik ke atas punggung unta tadi, kemudian dia lakukan cara untuk memulai agar unta tadi memulai perjalanannya. Fazajaratha, thumma zajaratha, fantalaqat. Maka unta itu pun pergi. Wanadiru biha. Ya. Dan mereka yang menawannya kehilangan, fatat fatalabuha. Maka mereka pun mencarinya. Fa'ajazathum, dan mereka tidak berhasil menemuinya, mendapatkannya. Qal, ini lanjutan wanita, cerita wanita tadi. Wa nadharat lillahi in najjaha Allah 'alaiha latanharannaha. Ternyata wanita ini bernazar ketika berhasil lari dari tawanan tadi, penawanan tadi, dan berhasil membawa unta yang luar biasa penurut jinak. Dalam perjalanannya dia bernazar, kalau seandainya dia selamat dari kejaran musuh-musuh tadi, maka dia akan menyembelih unta itu. Ya, latan harannaha. Falamma qadimatil Madinah. Dan ternyata dia selamat sampai ke Madinah. Ternyata dia orang Ansar. Tertawan, dibawa ke negeri orang musuh tadi. Kemudian dia berhasil dengan cerita tadi sampai ke Madinah kembali. Ra'ahan nas, orang-orang pun melihatnya. Faqalu al-adba'u naqatu Rasulillah SAW. Mereka berkata, ini unta al-adba' milik Rasulullah SAW. Faqalat innaha nadarat, dan dia pun mengatakan, sungguhnya dia telah bernadar, kalau seandainya Allah selamatkan dia dari orang-orang yang menawannya, maka dia akan menyembelih unta itu. Ya, menyembelih unta tadi. Fa'atau Rasulullah SAW, maka mereka pun yang mendapatkan berita dari wanita ini bahwa dia akan bernazar untuk menyembelih unta yang menyelamatkannya itu, disampaikan kepada Nabi SAW. Faqal subhanallah, Nabi mengatakan, maha suci Allah, bi'sa ma jazatha, begitu buruk dia membalasi unta tadi. Begitu buruk balasan yang ia berikan kepada unta. Nadarat lillahi inna jahallahu alaiha. Dia bernadar, kalau seandainya Allah menyelamatkan dia dengan unta tadi, lantaran unta tadi, latanharannaha, maka dia akan menyembelih unta tadi. Betul-betul buruk nasib unta tadi. Dia sudah memberikan bantuan, disembelih pula. Ya, dinadarkan untuk disembelih. Maka Nabi mengatakan, bi'sama jazatha, betapa buruk atau betul-betul buruk balasan yang ia berikan kepada unta. La wafa'a linadrin fi ma'siyatin. Nabi SAW jelaskan, tidak dibenarkan menunaikan nadar bila mana nadarnya maksiat. Kemudian wala fi ma la yamlikul abdu, dan juga tidak berlaku nadar pada barang, benda, sesuatu yang bukan milik penadar. Nah, ini contoh, ini yang terkait dengan bab kita yang kedua ini. Wanita tadi bernazar menyembelih unta yang bukan miliknya. Dia kan tadi hanya mengambil agar bisa cepat lari meninggalkan kampung tersebut atau negeri tersebut. Dicobanya satu persatu unta tadi, didekati, ternyata unta itu dia mendekatinya, semuanya mengeluarkan suara sampai kepada unta Nabi ini yang juga tertawan. Ya, diambil, dirampas oleh mereka. Dan ternyata unta itu sangat jinak, dan dia berhasil menjadikan unta ini sebagai penyebab dia selamat dari kaum tersebut. Dan unta tadi pun dijadikan sebagai objek nazarnya wanita ini. Dan ini tentu dia bernazar, nazarnya disyariatkan. Cuma ketika dia menazar untuk menyembelih unta tadi yang bukan miliknya, maka Nabi SAW mengatakan tidak dibenarkan menunaikan nazar pada apa yang bukan milik penadar. Nah, ini yang terkait dengan bab kita, yaitu bagian kedua. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat Ibnu Hujrin, dalam riwayat yang dari guru Imam Muslim yang kedua yaitu Ibnu Hujr Ali, ya, kata Nabi, la nadhra fi ma'siyatin lil fi ma'siyatillah. Tidak ada nazar atau tidak berlaku nazar pada perbuatan maksiat. Bernazar minum khamar contohnya, atau ini juga maksiat ini. Ya, ini dia maksiat berikut juga nazar pada apa yang bukan miliknya. Ketika dia menyembeli, berarti dia menyembeli bukan hak miliknya dan mencuri. Mencuri sekaligus tergabung dalam kasus wanita ini dua. Yang pertama adalah nazar maksiat karena dia ingin menyembeli barang unta yang bukan miliknya, berarti dia mencuri. Yang kedua, ya, masalah bernazar dengan apa yang bukan miliknya sesuai dengan yang ada pada bunyi bab. Kita lanjutkan hadis yang kedua di bawah bab ini, hadis nomor 4177 pada halaman 124. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Rabi' al-Ataki al-Ataki qala haddatsana Hammad ya'ni Ibn Zaid ha wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar an Abdul Wahhab an Abdul Wahhab al-Thaqafi kilahuma an Ayyuba bihadzal isnadi nahwahu. وفي حديث حماد قال كانت الأضباء لرجل من بني أقيل وكانت من سوابك الحاج. وفي حديث أيضا وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة. Ini hadis yang kedua ini hanya sebatas penambah cerita yang pertama, atau sedikit perbedaan pada cerita yang pertama tentang wanita tadi dari Ansar yang tertawan. Ya. Ada sedikit perbedaan lafaz, walaupun secara umum hampir sama alur ceritanya, cuma dalam lafaznya sedikit berbeda-beda. Seperti kanatil adba'u li rajulin min bani Uqail. Adba' itu pada awalnya adalah milik seseorang dari bani Uqail. Ya, kemudian menjadi harta rampasan perang dan dimiliki oleh Nabi. Ini tambahannya. Kemudian juga dia adalah kanat min sawabikil hajj. Ya, dia unta yang luar biasa, cepat larinya, kuat. Ya, dalam perjalanan sangat dibutuhkan unta yang seperti ini. Karena ada unta, ya, unta itu tidak layak dibawa perjalanan jauh. Tidak bisa membawa, mengangkat barang banyak, dan juga tidak bisa menempuh perjalanan yang jauh. Nah, sementara unta adba ini yang nanti bakalan jadi unta Nabi, itu memiliki keistimewaan dan kelebihan yang banyak. Maka digelari dengan sawabiqul hajj. Dan ada tambahannya lagi, perbedaan lafaz, naqatin zalulin mujarrasah. Kalau yang tadi, naqah munawwaqah. Kalau di sini, tambahannya zalulin mujarrasah. Dan bahkan di tambahan yang lain mudarrabah. Zalulin mujarrasatin mudarrabah, kata-katanya saja yang berbeda. Zalul jinak, ya, jinak sekali, terlatih. Ya, mujarrasah juga artinya jinak, mudarrabah juga artinya jinak. Jadi dengan lafaz yang berbeda-beda dengan sementara maknanya sama. Ya, lafaznya berbeda-beda. Munawwaqah, zalul, mujarrasah, mudarrabah, empat kata-kata maknanya sama. Unta yang jinak, terlatih. Ya. Ini apa? Kemudahan yang Allah berikan kepada wanita ini. Kalau seandainya dia berjalan kaki dalam menempuh perjalanan yang jauh, tidak akan mungkin. Ya, dia sedang meninggalkan negeri di mana dia ditawan di sana dan kembali ke Madinah. Menempuh perjalanan ratusan kilo, ya. Dia butuh kendaraan dan ternyata kendaraan itu telah disediakan oleh Allah dan kendaraan itu disifati dengan zalul, mujarrasah, munawwaqah, mudarrabah. Memang kalau bukan unta itu tidak akan mungkin dia sampai ke Madinah setelah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata unta itu sudah menjadi penyelamat baginya dan dijadikan juga sebagai sembelihan dan nazar yang tidak baik. Inilah ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah, bab yang ketiga berkisar tentang tidak boleh menunaikan nazar maksiat, ya. Dan juga tidak dibenarkan bernazar dengan barang orang lain, milik orang lain, ya. Saya kalau seandainya disembuhkan oleh Allah, maka saya akan menyembelih kambing si fulan, walaupun orang itu saudaranya sendiri, ya. Menyembelih kambing si fulan, disebutkannya saudaranya tersebut, ini tidak berlaku nazar yang seperti ini. Yang juga dibahas oleh para ulama, apakah dia ketika tidak bernazar, apakah mesti dia menunaikan kafaratnya ketika nazarnya nazar barang orang lain? Apakah mesti dia membayar kafarat denda nazar yang tidak ditunaikan? Berbeda pendapat para ulama. Berselisih pendapat para ulama. Ada yang mengatakan mutlak tidak dituntut apa-apa, karena nazarnya itu tidak berlaku. Ada yang mengatakan dia tetap menunaikan kafaratnya. Ya, kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Ya, kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Kafarat sumpah dalam surat Al-Maidah ayatnya saya lupa. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Yang pertama, kafaratnya memberi makan 10 fakir miskin. Ya. Kafaratu it'am 'ashati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kismatuhum aw tahriru raqabah. Memberi makan atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak. Itu kafarat kedua. Ini yang harus ada pada orang yang tidak menunaikan nazar, ya. Dan yang bersumpah, ya, melanggar sumpahnya. Kalau seandainya dia tidak punya harta uang untuk memberi makan, memberi pakaian 10 fakir miskin, maka dia membebaskan budak. Kalau kedua-dua, untuk opsi yang kedua dan pertama ini tidak bisa dilakukan, maka baru dia pindah ke yang ketiga. Dan itu solusi terakhir atau cara yang terakhir. Barang siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Baru puasa. Sementara sekarang orang langsung ke puasa, ya, sementara dia bisa memberi makan. Jangankan 10-100 fakir miskin dia bisa memberi makan, tapi baginya lebih mudah puasanya. Ternyata dalam urutan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tadi, justru yang pertama harus dicoba. Kalau seandainya memang tidak mampu, Yang kedua juga tidak mampu, baru pindah yang ketiga. Fasyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Ini untuk kafarat apa? Nazar. Dan asalnya kafarat sumpah itu. Asalnya kafarat dari sumpah yang dilanggar. Ya, sumpah yang dilanggar itu kafaratnya. Dan kata para ulama, kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Jadi tentang masalah kita tadi, untuk yang bernazar dengan yang bukan miliknya. Kalau yang bernazar dengan maksiat itu tidak ada kafaratnya. Bernazar dengan perbuatan maksiat itu tidak ada kafaratnya. Sementara bernazar dengan milik orang lain, berbeda pendapat para ulama. Dia mengatakan dia tetap membayar kafarat, dan jumhur mengatakan tidak bayar kafarat berdasarkan hadis yang sekarang ini. Yaitu hadis Imran ibnu Husain. Itu kesimpulan dari bab yang ketiga. Dan kita masuk ke bab berikutnya, bab man nadhara an yamshiya ilal ka'bah. Orang, bab yang keempatnya, bab orang yang bernazar untuk berjalan kaki ke Mekah untuk haji, ya. Untuk melaksanakan ibadah haji, nazarnya saya akan berangkat haji jalan kaki, ya. Ya, saya bernazar, ya. Saya bernazar untuk naik haji dengan jalan kaki. Maksudnya dalam perjalanan yang bisa ditempuh oleh jalan kaki, ya, dengan jalan kaki. Dan ini orang-orang yang hidup di Jazirah Arab dahulu. Dan ini nazar, bagaimana statusnya, ya, apa yang mesti dilakukan, jawabannya ada dalam hadis-hadis yang akan kita baca. Kita langsung masuk ke hadis yang pertama, hadis nomor 4178. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Yahya ibnu Yahya at-Tamimi qala akhbarana Yazid ibnu Zurayh an Humaydin an Thabitin an Anas radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya hadis Anas ibnu Malik, pelayan Nabi, melayani Nabi ketika dia berusia kecil muda, anak-anak, ya. Selama 10 tahun dia menjadi pelayan Nabi, antara 9 sampai 10 tahun menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Anas. Kemudian ha wa haddatsana ibnu Abi Umar wal lafdhu la qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari qala haddatsana Humayd qala haddatsani Thabit an Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. Nabi, kata Anas, pernah melihat seorang laki-laki tua, kakek-kakek, ya, syaikhan itu, ya. Karena syaikh ini diucapkan tujuannya ada dua. Yang pertama sebagai panggilan untuk orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, dikenal dengan syekh. Dan syekh ini menjadi sebuah istilah untuk orang yang memiliki kelebihan ilmu agama, ya. Kalau negeri kita seperti itu. Kalau di Arab sana, anak kecil dipanggil syekh, ya. Anak kecil dipanggil syekh sebagai panggilan biasa, dan terkadang panggilan istimewa untuk menampakkan kasih sayang yang berlebihan kepada anak kecil, maka dipanggil dengan syekh. Ya, dipanggil dengan syekh. Ya, oleh orang-orang tertentu. Jadi kata-kata syekh ini banyak maknanya. Ya, untuk orang yang sudah lanjut usia, makanya kata seorang penyair, ketika saya dipanggil, dan di antaranya tadi adalah orang yang sudah lanjut usia, kemudian orang yang punya kelebihan ilmu dalam agama, ya. Kemudian bebas, yang ketiga. Bebas, terkadang panggilan sayang, panggilan spesial, dan bahkan ditujukan kepada anak-anak yang masih kecil. Ya, kata-kata syekh ini. Jadi untuk yang pertama, ini yang dijelaskan dalam ungkapan seorang dalam syairnya, innamasyaikhu man yadubbu dabibatan. Saya dipanggil syekh padahal saya tidak punya ilmu. Ini awal dari syairnya. Sesungguhnya syekh itu untuk memang syekh itu diucapkan untuk orang yang sudah pakai tongkat jalannya, ya. Jadi kalau sudah pakai tongkat dipanggil syekh di orang Arab. Jadi Nabi SAW melihat syekhan ini untuk makna yang pertama, yaitu orang yang sudah tua, ya, sudah tua. Nabi melihat seorang laki-laki tua, yuhada baina ibnaihi, dipapah oleh kedua anaknya. Berarti di tengah-tengah dipapah dalam sebuah perjalanan, dan tentu kasusnya di musim haji. Ya. Faqala ma balu hadza? Melihat kakak-kakak ini dipapah oleh kedua anaknya, Nabi bertanya, "Kenapa bapak ini?" Ya. Apa yang terjadi pada bapak ini? Qalu, mereka, keluarganya menjawab, nadhara an yamshiya. Dia bernazar untuk tetap berjalan kaki ke Mekah. Ya. Berjalan kaki ke Mekah. Padahal kendaraan ada. Dan karena dia tidak bisa berjalan sendiri, maka dipapah. Yang penting tetap berjalan. Dipapah oleh kedua anaknya, dan anaknya itu kepayahan juga memapahnya. Makanya Nabi SAW keheranan bertanya, ini kenapa pada bapak tua ini? Maka disampaikan alasannya, dia bernazar untuk berjalan kaki ke Ka'bah. Qal, inilah hukumnya. Innallaha an ta'dhi bihadza nafsahu la ghaniyyun. Ini pernyataan secara lisan. Ya. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah ya, tidak membutuhkan apa yang dilakukan oleh orang ini ketika menyiksa-nyiksa dirinya. Allah tidak butuh seseorang menyiksa-nyiksa dirinya dalam beribadah. Ibadah ini kenikmatan, bukan penyiksaan. Ya. Makanya tidak dibenarkan memaksa-maksa diri dalam melakukan ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang sanggup dia lakukan, yang bisa dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma ja'alallahu fid dini min harajin. Allah tidak menjadikan agama ini sebagai beban berat yang terasa oleh pemeluknya. Innad dina yusrun, kata Nabi, sungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Seseorang bila mana prinsipnya adalah bersusah-susah, memberat-beratkan dirinya dalam beragama, maka dia yang tidak akan, yang nanti akan mengangkat tangan, menyerah. Ya. Makanya agama ini kalau dipersulitkan, dipaksa-paksa, itu akan membuat orang itu menyerah sendiri. Ya, karena agama ini syariatnya mudah, disyariatkan dengan mudah. Makanya menyusah-nyusahkan diri ini bukan agama. Karena yang ada dalam syariat ini semuanya sudah mudah. Ya. Ya, semua yang disyariatkan oleh Nabi itu semuanya mudah, bukan mempermudah-mudah. Ya, bukan pula bermaknanya mempermudah-mudah. Enggak, yang sudah ada itu sudah mudah. Syariat yang sudah baku itu semuanya mudah. Makanya Nabi mengatakan shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu duduk. Ini kemudahan agama. Ya. Kemudian diberikan keringanan untuk orang yang sakit dalam beribadah. Untuk orang yang musafir, apa keringanan-keringanan yang diberikan oleh agama. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan sesuai kemampuanmu. Tetapi kalau memaksa-maksa seperti ini, Allah berikan kemudahan untuk bisa menggunakan kendaraan, tetapi dia tetap jalan kaki. Padahal berkendaraan bukan membatalkan ibadah haji. Nah, ini yang namanya menyusah-nyusahkan diri. Nabi mengatakan innallaha an ta'dhi bi hadza nafsahu la ghani. Allah Maha kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha tidak menginginkan, tidak mengharapkan, tidak membutuhkan penyiksaan orang ini terhadap dirinya. Ya. Allah tidak membutuhkan penyiksaan yang begitu berlebih-lebihan. Ya, bernazar untuk ke Mekah itu jalan kaki padahal kendaraan sangat banyak. Ini kan menyiksa-nyiksa diri, dan Allah tidak butuh itu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penyiksaan-penyiksaan diri dalam beragama dengan membuat hal-hal yang baru. Kan ini kan membuat, jadi semua hal-hal yang menyimpang dari agama menyulitkan. Ya, karena agama ini sudah mudah, ketika sudah disimpangkan, dibuat cara yang baru, maka itu sulit. Sulit. Contoh yang sering saya gunakan dalam konteks ini adalah waktu tawaf. Ya. Agama kita mengajarkan tawaf itu berdoa sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kita tahu apa yang kita minta dari Allah. Kita masing-masing tahu apa yang saya butuhkan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta. Dan kita tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab semata. Karena permintaan. Minta dengan bahasa apapun juga. Ya. Dalam setiap putaran tawaf. Tetapi bila mana sudah ditetapkan bacaan doa, zikir, tawaf putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, ini sudah menyimpang dari tuntunan agama. Karena tidak akan mungkin bisa dihafal untuk putaran pertama sekian banyak doanya. Ya. Dan juga tidak menyenangkan, tidak memberikan kenyamanan ketika kita bolak-balik lembaran buku panduan. Apalagi ketika berdesak-desakannya orang tidak akan mungkin untuk melihat halamannya saja tidak akan mungkin. Makanya diberikan kemudahan, dibuatlah di buku panduan itu dibuat dengan cara yang bagaimana dia bisa membukanya langsung. Tapi kalaupun terbuka halamannya, bacaannya bagi yang mereka yang tidak hafal tentu akan membaca. Bahasa Arabnya itu pun sulit untuk dibaca. Maka dibacalah terjemahannya atau tulisan bacaan Arab itu dengan tulisan Latin. Sudahlah, membawa keluar dari nuansa ibadah saat itu ketika kita tawaf, apalagi ketika didesak oleh orang ke kiri ke kanan untuk melihatnya sungguh sulit. Ini kan menyulitkan. Padahal agama kita sama sekali tidak ada sampai ke sana. Ya. Satu doa saja yang diulang-ulang satu putaran itu tidak ada masalah. Kalau gitu memang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang luar biasa bahwasanya sesuatu yang baru itu menyulitkan. Sesuatu yang sudah keluar dari tuntunan Nabi menyulitkan. Sangat menyulitkan. Atau apalagi menetapkan bacaan-bacaan tertentu yang tidak ditetapkan oleh agama. Agama tidak menetapkan bacaan tertentu. Ya. Sementara muncul yang baru ditetapkan bacaan tertentu. Sulit lagi menghafal. Untuk melakukan ibadah ditetapkan bacaan tertentu. Makanya ketika ada ibadah baru, ini bacaannya bagaimana? Contoh niat. Melafazkan niat, agama kita tidak memerintahkan. Dan tidak ada ucapan para ulama sedikit pun. Sampai Imam Syafi'i, yang dari dia ulama Syafi'i yang mengambil, itu maksudnya bukan niat, tetapi takbir. Ya. Sebelum sholat itu harus ada lafaz. Ya. Harus ada lafaz. Sampai ulama-ulama Imam Mazhab Syafi'i pun membantah mereka-mereka yang memahami itu sebagai niat. Ya. Yang dilafazkan. Dibantah, Imam Nawawi membantah. Yang lainnya membantah pendapat sebagian kecil dari mereka yang memahami perkataan Imam Syafi'i bahwasanya salat itu harus dimulai dengan lafaz. Ya. Yang dimaksud dengan oleh Imam Syafi'i kata mereka, ya, tokoh-tokoh, pakar-pakar mazhab Syafi'i adalah lafaz takbir yang harus ada. Kalau tidak ada lafaz takbir, tidak sah salatnya. Takbiratul ihram rukun. Nah, sementara orang memastikan untuk membaca lafaz itu sehingga ketika tidak dilafazkan sholatnya tidak sah. Makanya ada orang yang berkali-kali mengangkat takbir Allahu Akbar, gagal. Allahu Akbar, gagal lagi. Ya. Sampai orang sudah hampir selesai, ya hampir rukuk baru dia. Dan saya melihat sendiri di Madinah itu ada orang yang sampai ke tingkat ini, was-was. Bagaimana dia bisa sampai sejajar seiring antara keinginan hatinya dengan lafaz takbirnya. Ini mempersulit-sulit agama. Dan was-was itu penyakit pertama untuk sampai kepada mempersulit-sulit dalam agama. Seperti lafaz tadi, lafaz niat. Ketika berbicara kita tentang sholat-sholat sunat yang sekian banyak sholat sunat. Banyak orang yang masih bertanya-tanya, Ustaz, ya sangat mudah itu melaksanakan sholat 2 rakaat, cuma waktunya sudah jelas, keutamanya besar. Tetapi yang sulit bagaimana menghafal niatnya. Ya. Itu yang sehingga dia tidak melakukan sholat itu karena dia masih sulit untuk menghafal niat sholat tersebut. Saya tidak jadi lakukan sholat itu. Kenapa? Lah, sholat niatnya salah, tidak bisa saya menghafalnya. Akhirnya ada sholat dia. Ini cara beragama yang mempersulit-sulit diri sementara Nabi tidak menganjurkan. Jadi itu pelajaran yang sangat penting kita ambil dari kata-kata Nabi tadi, innallaha an ta'dhibi hadza nafsahu laghani. Ini kaidah yang harus kita ambil. Kata-katanya luar biasa. Allah tidak butuh kita menyulit-julit diri dalam agama. Dan menyulit-julit diri itu dalam konteksnya adalah keluar dari tuntunan agama. Yang tidak diperintah oleh agama, yang tidak diwajibkan oleh agama, dipaksa-paksa diri untuk melakukannya. Seperti berjalan kaki, agama berikan kita kebebasan. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang punya kemampuan untuk sampai ke Mekah, apapun caranya. Yang mampu jalan kaki silakan. Yang mampu pakai kendaraan silakan. Ya. Nah, sementara dia kendaraan ada, tetapi dipaksa-paksa sudah tua pula. jalan 3 meter saja. Paya tertati-tati, maka terpaksa dipapah oleh kedua anaknya. Nabi SAW heran, ini kenapa orang ini? Kendaraan di sampingnya, sementara jalan kaki. Ternyata dia bernazar. Ya, nazar untuk jalan kaki. Nabi katakan itu pertama. Kemudian Nabi khususkan dia dengan perintah wa amarahu an yarkaba. Dan Nabi perintahkan kakek-kakek tadi untuk naik kendaraan. Batalkan nazarmu. Batalkan nazarmu. Jadi diperintah langsung oleh Nabi untuk membatalkan nazar yang tidak tepat tadi. Nazar membebankan diri untuk, dengan apa yang tidak dibebankan oleh agama, dipaksakan oleh agama. Nabi katakan ungkapan yang tadi, innallaha an ta'dhibi hadza li nafsihi la ghani, kemudian mengatakan wa amarahu an yarkaba, naik kendaraan berangkat. Berarti perintah untuk membatalkan nazar yang seperti itu. Ya, yang seperti itu. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang berjemur di tengah panas. Sementara Nabi sedang khutbah, berdiri dia. Bernazar untuk tidak duduk-duduk. Saya bernazar untuk tidak duduk setiap hari Jumat. Setiap khatib berkhutbah, saya bernazar untuk tetap berdiri. Ya. Dan dia bernazar untuk berpuasa. Nah, jadi ada 3 bentuk nazar yang tadi, yang satu kedua diperintahkan Nabi untuk membatalkan nazarnya. Ini nazar maksiat, nazar yang tidak diberbankan oleh agama. Kemudian untuk puasanya, karena puasa adalah syariat, maka Nabi perintahkan dia menyempurnakan puasanya. Ini sebagai tambahan untuk riwayat hadis yang pertama, untuk bawa bab seseorang yang bernazar berjalan kaki menuju Ka'bah, itu kasus yang ada di bab kita ini, dan juga ada kasus yang lain. Bernazar untuk tetap berdiri, bernazar untuk tidak berteduh dari panas matahari ketika khutbah, menyengaja berada di panas terik matahari ketika khutbah, apalagi kalau di Mekah. Ya, karena masjid itu atapnya kalau dihitung-hitung mungkin hampir sama yang tidak beratap dengan yang beratap. Luasnya di luar, di dalam, di putaran toa itu tidak ada atapnya. Orang sengaja bernazar misalnya tegak di panas itu, padahal yang beratap ber-AC mah tidak mau dia di sana. Dengan nazar itu, nazar ini nazar yang tidak tepat dan mesti dibatalkan, di cancel nazar itu dengan cara melanggarnya. Pergi cepat ke tempat yang berteduh, sebagaimana diperintahkan orang tua, bapak tua tadi untuk menaiki kendaraannya. Amarahu an yarkaba. Kita baca hadis berikutnya 4179. Kemudian hadis setelahnya beri nomor 4180, juga setelahnya 4181, halaman 130, 4182, dan hadis yang terakhir di bawah bab ini atau di bawah kitab nazar 4183. Kita baca dari 4179 tadi. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an Amr wa huwa ibnu Abi Amr an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adraka shaykhan yamshi bayna ibnayhi yatawakka'u alayhima faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma sya'nu hadha qala ibnahu ya rasulullah kana alayhi nadrun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irkab ayyuhasyaikh. Ya. Jadi syaikh itu untuk orang yang sudah tua. Karena Nabi memanggil Nabi imamnya para syaikh kalau dalam ilmu agama. Tetapi dia memanggil bapak tua itu dengan syaikh. Irkab ayyuhasyaikh fa innallaha ghaniyun anka wa an-nadrika wal lafdhu li Qutaibah wa ibn Hujrin. Hadisnya adalah hadis yang tadi dari Abu Hurairah, sementara tadi dari Anas bin Malik. Ini hadis Abu Hurairah, ceritanya sama. Ya, ceritanya sama, bapak tua yang sudah tua bernazar untuk jalan kaki padahal kendaraannya ada, dipapah oleh kedua anaknya dan Nabi perintahkan dia untuk naik kendaraan, sesungguhnya Allah tidak butuh engkau menyulit-nyulitkan dirimu. Ya. Pahalanya juga tidak ada. 4180 ini sanadnya yang baru, sanadnya saja yang baru, sementara bunyi hadisnya sama. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni Darawardi an Amri bin Abi Amr bi hadzal isnadi mithla. Amr bin Abi Amr sampai Abu Hurairah sama. Amr bin Abi Amr sampai Muslim berbeda. Ya, ke bawah berbeda, ke atas sama. Sementara bunyinya sama, mithlahu, hadisnya yang sama. 4181 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Zakaria ibnu Yahya ibnu Shalih al-Misri. Al-Misri orang Mesir. Ya. Jadi untuk menisbatkan orang kepada negara, Mesir, Mesri. Irak, Iraki. Yaman, Yamani. Ya. Lebanon, Lebanani. Lebanani. Sudan, Sudani. Indonesia, Indonesi. Ya, pakai ya aja di akhirnya. Kepada nama negaranya, nama bangsanya. Ya. Ya. Minang, Minangi. Ya. Minangi atau Minangkabawi. Ada seorang tokoh besar di Mekah ini dari Minangkabau. Ya, panggilannya adalah Minangkabawi. Ya. Dinisbatkan kepada Minangkabau. Minangkabawi, ada ya di ujungnya. Nisbat kepada suku Minangkabau. Jadi Al-Misri orang Mesir, qala hadatsana Al-Mufaddal ya'ni Ibnu Fadalah, qala hadatsani Abdullah ibn Ayyas an Yazid ibn Abi Habib an Abi Al-Khairi an Uqbah bin Amir. Ini sahabat yang lain. Bukan lagi Abu Hurairah tapi Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, annahu qala nadarat ukhti an tamshi ila baitillah. Kasusnya sama. Di sini adalah perempuan. Itu saudari dari Uqbah ibn Amir. Dia punya kakak perempuan bernazar untuk jalan kaki ke Baitullah. Hafiyatan, bahkan tanpa alas kaki. Ini luar biasa lagi. Di tengah panasnya padang pasir itu tanpa alas kaki berjalan kaki ke Mekah. Ya. Fa amaratni an astaftiya. Perempuan ini menyuruh adiknya, saudaranya Uqbah ibn Amir untuk minta fatwa kepada Nabi. An astaftiya Rasulullah SAW. Fastaftaituhu, maka saya pun meminta fatwa tentang itu dari Nabi. Apa jawaban Nabi? Qala litamshi walitarkab. Hendaklah dia berjalan, maksudnya berjalan dengan alas kaki. HP saya. Hendaklah dia berjalan dengan alas kaki dan hendaklah berkendaraan. Ya, jangan dibuka sendalnya, berjalan dengan alas kaki dan menggunakan kendaraan. Jadi Nabi SAW membatalkan nazar tersebut. 4182 kata Imam Muslim, wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub anna Yazid bin Abi Habib akhbarahu anna Abul Khair haddathahu an Uqbah bin Amir al-Juhani radiyallahu anhu annahu qal nadarat ukhti, cerita yang tadi, ya, saudari saya bernadar, fadhakara bimithli hadithi mufaddal, kemudian lanjutannya sama dengan hadis yang pertama tadi, walam yadhkur fil hadithi hafiyah, cuma di sini tidak ada tanpa alas kaki, cuma bernadar untuk berjalan kaki saja, ya, sementara tanpa alas kaki itu tidak ada di sini. Wazada wa kana Abul Khair la yufariqu Uqbah. Ini menjelaskan penjelasan tentang muridnya Uqbah yaitu Abul Khair. Ya, Abul Khair ini adalah murid yang sangat dekat dengan Uqbah bin Amir. Selalu melaziminya dan jarang sekali dia berpisah dengan gurunya. Ya, saking dekatnya Abul Khair dengan Uqbah bin Amir, sahabat Nabi yang mulia, dengan muridnya tadi Abul Khair. Jadi kemana gurunya ke sana dia pergi. Ya. Katanya wala la yufariqu Uqbah. Enggak pernah berpisah dengan Uqbah. Ini salah satu bentuk dari mulazamah. Dan juga melayani seorang guru. Kemana gurunya pergi, ke situ dia. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada guru mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4183 ini hadis yang terakhir di bab yang keempat ini dan berikut juga hadis yang terakhir di kitab Nazar. 4183 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد بمثل حديث عبد الرزاق. Ini sanadnya yang baru dari Yazid bin Abi Habib ke bawah berbeda. Dari beliau sampai kepada Uqbah bin Amir sama. Ya, sama dengan sanad-sanad sebelumnya dan begitu juga lafaznya sama dengan lafaz-lafaz sebelumnya. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini dan kesimpulannya tadi bernazar dengan apa yang tidak disyariatkan dan ada unsur pemaksaan diri ini di-cancel saja, langsung dilanggar, langsung dibatalkan. Itu yang diperintahkan Nabi dan bahkan beliau memerintahkan langsung di jangan tunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya dia bernazar untuk tidak pakai sendal, langsung serahkan sendalnya, suruh dipakai. Dan riwayat-riwayat yang sekarang ini adalah dalil para ulama bahwa dalam kasus yang seperti itu tidak dibebankan kafarat, karena Nabi tidak membebankan kafarat. Dalam lafaz hadis yang banyak tadi, hadis Uqbah bin Amir, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan sebelumnya, ketika Nabi perintahkan untuk mengensel atau membatalkan nazar yang seperti itu, Nabi tidak memerintahkan membayar kafaratnya. Berarti tidak ada kafarat sumpah. Ternyata masih bab lagi ya. Habiskan, habiskan. Bab kafarat nazar, ini yang tadi kita inginkan sebenarnya. Ya. Bab yang kelima, hadisnya 4184. Imam Muslim mengatakan wahaddatsani Harun bin Sa'id al-Aili wa Yunus bin Abdul A'la wa Ahmad bin Isa qala Yunus akhbarana wa qala akharani haddatsana ibn Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith an Ka'b bin Alqamah an Abdurrahman bin Shumasah an Abil Khair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaratul nazar kafaratul yamin. Ini bukan pada kasus tadi tetapi secara umum jelas penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi, nazar itu tidak ada kafarat khusus, dia adalah kafarat sumpah ya, dia kafaratnya adalah kafarat sumpah. Apakah ini berlaku untuk semua nazar yang di cancel, yang dibatalkan, atau untuk nazar-nazar yang disyariatkan saja? Yang tidak dilakukan maka ditetapkan nazarnya, ditetapkan kafaratnya. Sementara yang tadi kasus saudarinya Uqbah dan kasus orang yang tadi orang bapak tua yang bernazar untuk jalan kaki, pada kasus itu riwayat tersebut Nabi tidak membebankan kafarat. Ya. Maka kita memahami untuk kasus-kasus yang seperti itu tidak ada kafaratnya. Sementara sumpah yang syar'i ya, kemudian tidak ditunaikan maka wajib membayar kafaratnya dan kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Karena kalau dicari-cari dalilnya tidak ada. Dari Al-Qur'an itu hanya untuk sumpah. Ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Aiman itu sumpah, bukan nazar. Dan di sini jawabannya yaitu kafarat nazar itu sama dengan kafaratul yamin yaitu kafarat sumpah. Dengan dua, tiga tadi memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian, kalau tidak memerdekakan budak, kalau kedua-duanya tidak bisa lagi maka barulah berpindah ke opsi yang ketiga yaitu berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am. Sebelumnya hari ini tanggal berapa? 22 atau 23? Ya, 22 Syaban. 1439 tanggal 08 Mei. Ya. 08 Mei 2018. Ya, kita selesaikan bab tentang nazar. Sebenarnya ini harus ada tulisan-tulisan khusus ini. Untuk nazar ada kesimpulan khusus untuk bekal tentang sumpah juga ini karena dia sedikit dan sering kita lupa ya, mungkin bisa disimpulkan dibuat tulisan khusus ya, saya berencana untuk itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bab-bab yang kecil-kecil ini kita buat simpulannya ya, agar bisa jadi bekal dan insyaallah kita akan lanjutkan ke kitab sumpah karena